Gimana hukumnya kalau orang yang melihat kemaksiatan judi atau minum-minum? Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati fa bi lisanihi. Fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Dia sampaikan nasihat. Kalau tidak mampu juga, maka cukup dia benci di dalam hati. Dia tidak ridho, tidak setuju dengan kemaksiatan tersebut. Karena itulah, dan itulah selemah-lemah iman. Yani hanya membenci dalam hati. Dan ulama kita menjelaskan, maksud merubah dengan tangan, kalau kita memang memiliki wewenang untuk itu. Seperti kemaksiatan yang terjadi pada anak kita atau keluarga kita. Ya, kita memiliki kekuasaan untuk itu. Bisa merubah dengan tangan. Iya. Atau pemerintah kaum muslimin. Ya. Pemerintah melihat ada tempat perjudian, tempat minum-minum, khamar. Maka pemerintah boleh menggunakan kekuatan senjata atau kekuatan apapun untuk menghentikan perbuatan tersebut. Ya. Tentunya setelah dinasihati, ya, setelah diperingatkan. Taib. Dan bagi kita minimalnya, kita sampaikan nasihat dengan ucapan, dengan lisan. Ya. Dan minimalnya kita benci dalam hati. Kita tidak menyetujui perbuatan tersebut. Wallahu a'lam.